Kita semua tahu proyek infrastruktur semuanya dikerjakan BUMN, ternyata BUMN karya-karya tersebut tidak untung-untung amat, malah buntung. Dan ada yang merugi hingga harus menjual aset. Ada lagi yang terlihat anteng-anteng saja seperti Garuda. Sudah harganya mahal tiketnya, pesawatnya selalu terisi penuh, tapi 5 bulan Garuda menunggak pembayaran ke Boeing. Itu tahun lalu sih, tapi kita bingung kok bisa ya? Sekali lagi mudah-mudahan ini gosip, teman saya di Boeing itu yang memberi informasi ini ngarang pasti. Juga di BUMN lain hampir punya masalah yang sama, seperti Krakatau Steel dan Antam yang punya potensi bermasalah dengan Sumitomo. Kembali ke Garuda, apa yang terjadi kalau Boeing mensomasi Garuda? Atau Sumitomo mensomasi Antam? Bisa bangkrut itu BUMN dan bisa menyeret BUMN yang lain. Karena memang BUMN kan jaminannya tanggung renteng alias cross default. Berdasarkan informasi sekilas tadi, timbul pertanyaan, apakah BUMN ala Rinso itu resistensi faktor atau sebagai akselerator faktor dalam pertumbuhan ekonomi? Nah, bagaimana kalau kita mulai dengan pertanyaan seperti ini? Kalau BUMN adalah akselerator, maka dia menjadi numerator positif atau nominator. Kalau BUMN menjadi resistensi faktor atau faktor pemberat, maka dia menjadi numerator negatif atau denominator. Setuju? Pertanyaan kita selanjutnya, apakah kalau kita review BUMN versus GDP, Gross Domestic Product, BUMN itu menjadi faktor akselerator, pempercepat sesuatu, atau pemberat? Ada baiknya kita hitung saja berdasarkan rumus total faktor produksi atau TFP, di mana penjumlahannya atau sum number-nya adalah agregator penggabungan angka yang disebut GDP. Kalau total faktor produksi kita mau pakai teori siapa ini enak? Bagaimana kalau kita pakai teori total faktor produksi ini atau TFP dengan rumus L kali C kali T kali R? Bagaimana kalau itu yang kita pakai? Maaf sebentar. Sahabat minat nggak dengan ilmu beginian? Kalau nanti diteruskan ternyata BUMN menjadi resistansi faktor GDP, saya nanti dibilang ngeledek. Kesannya banyak pejabat nggak ngerti blas ilmu beginian. Nanti kita dibilang bosman ini sok keminter. Izin lo ya. Bagaimana? Kalau nggak doyan, ya kita bicara yang lain, yang ringan-ringan aja. Bagaimana? Kita lanjut?